bro. Iya. Kasus. Kasus apa? Woman bro. Luput ya. Hah? Kok iso? Wes. Lah sampean rumah kowe. Mana lo? Oh. Ya sudah. Padahal aku tahu lo. Gue. Tenang nih. Ya tenang. Gue Dian. Podo. Jadi. Pas. Nyawang bocah wadon kok saya ngreteli nganggo rok ning dhuwur dengkul raine kak kebak dempul marayu tek mumbul tapi do pengen nyamuk opo meneh nyawang bocah sik podo yang jangan goncengan ngetapret nganti ora iso nahan nganti ditumpaki ning jero wanedan ora iso mikir tekone ra kalah tenang opo koyo ngono sik podo dikarepke tingkah pola bocah iku manuk mutel dhewe ya. Apa resiko nih? Harapmu gak mes ke bapak si angkoro koso uribe Pancen ciloko ya nawa edewe kena tegang saiki rasa nong debu ngelongso makani anak ewang iyo mula awakmu seng kutu neso ngati-hati yang ku pindah kuwi ora waton wani rekoso setengah mati. Sana opo se tak kondo he konco-konco rasa padu bungai merga urip murah dawa ning donya wadon kuwi ora mesti iso gawe seneng ati yen kowe ra iso ngeteni carane nahan nafsu ngati mulo padha dipikir rasa kowe padha jenanangan wadon golek wedoa terus wadon mbok pangan mengko aja uripmu merga tingkah polamu yen ra becik aja tumindak mengko dak rusak grapas nasibmu resno kuwi ora kudu tindak ke hal sing saru manut sahan bisu omongane mbok kuku kowe kudu reti kowe kuwi menungso utuh babu ora waton numpaki wedok ajek rambutku pancen ciloko yen awake dhewe kena tegang saiki rasakno uripmu nelongso makani anake wong liya mula awakmu sing kudune iso ngati-ati yen dipindah kuwi ora rasakno nek bojomu meten dhisik ndak dina bathukmu kuwi mbok isik-isik kumet mikir piye ning uripi wedoanmu apa bojomu kok arep pagani watu mulo yen tumindak ora waton serem dijak tumindak gendu kowe waton gelem saiki mumendas mergo tumindakmu dhewe ora ngira sik tok tumpaki kuwi gede ora ora kowe le nek wis kahanane ngene menompok kasunya tane bayi sik neng jero wetan kuwi kowe bapakne pancen ciloko yen awake dhewe kena gedhe saiki rasakno uripmu nelongso makani anake wong liya